5 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Dan banyak lagi yang lainnya. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Banyak lagi yang lainnya. 135 juta penduduk Indonesia.